Ayo gajine kiai piro? Pinten mbayai gajine jenengan? Loh, ra entuk apa-apa. Kuwi camate krungu ora bagi gajine. Ya wis nek mboten gajine tunjangane jenengan paringne mbayai. Penak banget camate. Jasane apa? Ngono ning acara dihormati. Jasane apa? Nyumbang ya ora. Nesu bene, mulih ya bene. Wong aku geser camat iso kok. Apa maneh kapolsek wis diluk tok ngene. Nek lagi sret-sret telu. Pengen tak mutasi kok. Bola kuwi sing nopo ndake bintang-bintang, tapi sing lurus sing bener, ora sing gek nane kae.